السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، jamaah salat asar dan kaum muslimin secara umum wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bimbingan berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Dalam sabdanya, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa'lam anna nasra ma'asabr wa anal faraj ma'al karb wa ana ma'al usri yusra." Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran, dan bahwasanya bersama dengan kelapangan itu ada kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apabila seorang muslim, seorang mukmin bisa memahami hadis beliau alaihi salatu wasalam yang mulia ini, niscaya akan tenang hidupnya, akan tenteram, akan damai ketika menghadapi suatu permasalahan yang menimpa dia. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa'lam anna nasra ma'as sabr." Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Radhiyallahu rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu musibah kepada hambanya bukanlah karena untuk menyanyiakannya, ingin menghinakannya. Itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Allah ingat hambanya yang satu ini. Karena sebuah musibah itu sebuah ujian. Apapun yang menimpa seorang muslim berupa kesedihan, kegundahan, kegalauan, sampai kata Nabi alaihi salatu wasalam, duri yang menusuk kakinya atau duri yang menusuk bagian tubuhnya, kata beliau alaihi salatu wasalam, "Illa kafarallahu biha min khotoyah." Kecuali Allah hapuskan dengan musibah tersebut dosa-dosanya. Sehingga ikhatibillah rahimani wa rahimakumullah, seandainya seorang insan, seorang muslim sadar mengetahui bahwasanya apa yang menimpa ia berupa musibah, kesempitan, ujian, dan ia harapkan segera keluar, segera lepas dari permasalahan ini, perintah Nabi alaihi salatu wasalam, isbir, bersabar. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, as-sabru wajibun inggal musibah. Bersabar itu adalah wajib ketika ditimpa seorang insan, ditimpa musibah. Tingkatan berikutnya ridha, tingkatan berikutnya lagi asyukur, bersyukur ketika ditimpa musibah. Dan ini tidak terjadi kecuali bagi khawasul mukminin, orang-orang beriman yang khusus. Ketika seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat sudut pandang lain, ada musibah atau hikmah di balik musibah yang menimpa ia. Bersabar akan memberikan jalan keluar. Bersabar menanti pertolongan Allah. Kedudukan sabar dalam agama Islam mendatangkan pertolongan Allah. Dan wa annal faraj ma'al karb, bahwasanya bersama dengan kelapangan itu ada kesulitan. Di sini sebagai pelajaran ikhatibillah rahimani wa rahimakumullah, agar seorang muslim, seorang mukmin mempersiapkan diri ketika dia diberi kelapangan. Jangan kemudian lengah, jangan kemudian ia terlena, terbuai. Akan tetapi, bisa jadi suatu waktu akan diuji oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pada sebelumnya, pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan firman Allah Azza wa Jal, "Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itulah hari-hari kami gilirkan, kami pergulirkan di antara manusia. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di bawah, kadang di atas. Wa anal faraj ma'al karb. Bahwasanya bersama dengan kelapangan itu ada kesulitan. Tapi di akhir hadis beliau alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa anna ma'al usri yusra." Dan bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sehingga berbahagialah bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin, bahwasanya tidaklah Allah memberikan ujian bagi seorang hamba, melainkan Allah jadikan jalan keluar untuknya. Hanya tinggal bersabar, bertawakal, berusaha sekuat mungkin, berdoa kepada Rabbnya Jalla wa'ala, bersungguh-sungguh, bersandar hanya kepada Allah, bertakwa kepada Allah, niscaya akan dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu dari jalan manakah pertolongan itu, kita tidak tahu jalan yang datang pertolongan dari Allah begitu luas, begitu banyak, tidak terhingga oleh, tidak bisa dikira-kirakan oleh akal kita yang pendek, yang sempit, yang terbatas. Wallahu ta'ala alamu biswab. Semoga ini bisa menjadi manfaat terutama bagi kami pribadi dan kaum muslimin pada umumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullahu, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.